السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaAllah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsus Sabi' wal Ishrun, pelajaran 27. Dan sedikit mengingatkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di Ad-Darsus Sabi' wal Ishrun adalah kelanjutan daripada pelajaran sebelumnya. Pelajaran 27 adalah kelanjutan daripada pelajaran 26. Di mana di pelajaran 26 sudah kita bahas tentang al-fi'lul mu'tal. Fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan sudah kita jelaskan bahwa harful illah yang dimaksud dengan huruful illah adalah yang pertama alif, kemudian yang kedua adalah waw, kemudian yang ketiga adalah ya, harfu ya. Maka manakala ada salah satu daripada huruf illah ini di sebuah fi'il, jika salah satu daripada huruf illah ini ada dalam satu fi'il, apakah di tengah, di awal maupun di akhir, maka fi'il tersebut disebut al-fi'lul mu'tal. Fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, di pelajaran 26, Ad-Darsus Sadis wal Ishrun, al-fi'lul mu'tal yang sudah kita bahas adalah al-fi'lul mu'talul fa'. Yani, fi'il yang di dalamnya, huruf illahnya ada pada huruf fa'ul fi'il. Yani huruf yang pertama yang ada pada fi'il tersebut. Kemudian sudah kita bahas dan sudah kita tasrif, sudah kita lihat perubahan-perubahannya baik dalam al-madhi maupun al-mudhari. Kemudian begitu pula ketika menjadi fi'ilul amr. Dan di kesempatan pelajaran 27 ini, sebagai kelanjutan daripada pelajaran sebelumnya, maka masih terkait dengan al-fi'lul mu'tal. Hanya saja kalau pelajaran sebelumnya, al-fi'lul mu'tal yang ada pada pelajaran sebelumnya, harful illahnya ada di huruf yang pertama, di huruf yang pertama di fi'il tersebut. Adapun di pelajaran 27 kita temukan harful illahnya, al-fi'lul mu'tal, harful illah yang ada pada fi'il tersebut, ada pada ainul fi'il. Pada huruf yang kedua. Huruf yang di tengah. Dan nanti bisa ditebak oleh kita semua, bahwa nanti di pelajaran berikutnya akan dibahas tentang al-fi'lul mu'tal yang mana harful illahnya ada di huruf yang terakhir. Jika dia thulathi, jika dia terdiri dari tiga huruf, maka huruf yang terakhir disebut lamul fi'il. Maka lihat polanya. Yang pertama yang disuguhkan di pelajaran sebelumnya adalah al-fi'lul mu'talul fa', fi'il mu'tal yang harful illahnya ada pada fa'ul fi'il. Kemudian sekarang al-fi'lul mu'talul ain. Dan nanti di pelajaran setelahnya, di pelajaran ke-28 insyaAllah, al-fi'lul mu'talul lam. Maka ini pola yang kita lihat di tiga pelajaran. Mulai dari 26, kemudian 27 sampai 28. Dan hari ini kita masuk ke Ad-Darsus Sabi wal Ishrun yang sudah kita baca di pertemuan lalu. Dan sudah kita baca latihan kedua. Hanya saja waktu itu seingat saya kita meninggalkan latihan pertama kalau tidak salah di pertemuan lalu. Tidak mengapa, itu mohon nanti dibaca di rumah. Mohon dipelajari di rumah. Kita akan fokus karena cukup banyak latihan-latihannya di pelajaran ini. Sampai 30 lebih latihan. Ini luar biasa sekali. Latihannya sampai lebih dari 30 latihan. Kalau antum lihat, total latihan di pelajaran 27 ini lebih dari 30. Ada berapa? 31 atau 32, ikhwan? 34, subhanallah. Dan sebagian besarnya, 7% sampai 80%-nya tentang fi'il mu'talul ain. Al-fi'lul mu'talul ain. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Ya, ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Sudah ketemu, ikhwan? Latihan kedua. Khalas. Naam. Safa kam? Halaman berapa, ikhwan? 182. 182. 182. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada yang baru saja bergabung, silakan lihat halaman 182, halaman 182, at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Siapkan alat tulisnya, catat yang kiranya perlu dicatat. Di sini perintahnya adalah hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'talil aini. Kita sama-sama terjemahkan, ikhwan. Hadhihi amthilatun. Ma mana hadhihi amthilatun? Ini contoh-contoh. Ini contoh-contoh. Lil fi'lil mu'talil ain. Contoh-contoh daripada fi'il mu'tal al ain. Dan sudah kita bahas ma mana al fi'lul mu'tal. Fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Harful illah. Di mana harful illahnya di sini? Di huruf ainul fi'il. Di huruf yang kedua atau huruf yang ketengah. Huruf yang di tengah jika dia al-fi'lus sulasi. Dan di sini contohnya dibagi menjadi tiga. Ada kelompok yang pertama alif. Kemudian kelompok yang kedua ba. Kemudian yang jim. Silakan, tafadhal dibaca ya akhi, akhil kiri. Yang alif terlebih dahulu, silakan. Man yaqra? Siapa yang baca? Tafadhal, iqra. Bismillah. Alif. Qala yaqulu. Naam. Berkata. Naam. Qala yaqulu. Naam, berkata. Dia berkata. Naam. Di sini ada dua fi'il, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Al-mudhari. Naam. Mana harful illahnya di sini? Qala. Alif. Di huruf apa ini? Alif. Di huruf? Qala. Ainul fi'l. Di huruf ainul fi'l. Huruf alif. Ahsant. Teruskan. Kana yakunu. Naam. Teruskan. Zara yazuru. Naam. Qama yakumu. Zako yazuku. Naam. Tofa yatufu. Soma yasumu. Daro yaduru. Taba yatubu. Bala yabulu. Naam. Cukup banyak contohnya di kelompok yang pertama ini. Kemudian sebelum kita simpulkan, kita baca lagi yang ba sekarang. Man yaqra ba? Silakan. Siapa yang baca yang bagian ba? Tafadhal. Bismillah. Ya. Ba. Ja'a. Yaji'u. Naam. Ba'a. Yabi'u. Ahsant. Saro. Yasiru. Bagus. Asha. Ya'ishu. Naam. Kala. Yakilu. Ahsant. Syukran, syukran ya akhil kirim. Jim, terakhir. Silakan, tafadhal. Bismillah. Nama yanamu khafa yakhafu. Naam. Kada yakadu. Ma zala la yazalu. Naam. Jazakallah khair. Jazakumullah khair ya ikhwan. Antum lihat di sini tiga majmu'ah. Salatu majmu'ah, tiga kelompok daripada contoh-contoh. Dan antum akan temukan bahwa masing-masing contoh itu mewakili, masing-masing mewakili satu wazan fi'il. Yang pertama, qala yaqulu dan seterusnya, itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yang ba mewakili wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Yang jim fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Fahimtum ya ikhwan? Fahimna. Jadi di sini kenapa dibagi-bagi? Ternyata masing-masing mewakili wazannya masing-masing. Lihat yang pertama, qala yaqulu, kemudian kana yakunu, zara yazuru, terlihat ini. Terlihat rumusnya, terlihat polanya. Ini fa'ala yaf'ulu. Kemudian ba jaa yaji'u, jadi kasrah sekarang. Ba'a yabi'u, sara yasiru, terlihat polanya. Wazannya apa tadi ikhwan? Fa'ala yaf'ilu. Kemudian jim nama yanamu khafa yakhafu dan seterusnya, wazannya adalah fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fahimtum ya ikhwan? Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, dan latihan-latihan setelahnya adalah penjelasan dari tiga contoh ini. Latihan-latihan setelahnya, setelah latihan kedua ini, latihan ketiga sampai seterusnya, 80% latihan-latihan yang ada pada pelajaran 27 ini adalah penjelasan tiga kelompok contoh tadi. Bagaimana al-madhi, lalu bagaimana tasrifnya, bagaimana mudhari, kemudian bagaimana tasrifnya, kemudian bagaimana kondisinya ketika majzum misalnya. Kemudian nanti setelah itu beralih ke wazan yang berikutnya. Kemudian masuk ke fi'il amrnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka di sini penulis sangat memperhatikan detail daripada latihan-latihan daripada tiga contoh ini. Dan kita mulai dengan latihan ketiga. Perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Memana ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikan apa yang berikut. Perhatikan apa yang berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Antum diminta hanya untuk memperhatikan karena latihan ketiga ini anggaplah sebagai teori yang nanti akan dipraktikkan di latihan keempat. Lihat di sini, dan ini seingat saya sudah kita baca. Al-Sekadalik ya Abdul Ghaffar. Nah, Al-Sekadalik ya ikhwan. Qara'nahu. Antum la tahduru. Antum tidak hadir pada itu. Lam tahduru ba'd. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Di sini dimulai dengan tasrif al-fi'lul madhi, baik ketika diisnadkan kepada dhamir al-ghaib, baik yang mudzakkar maupun mu'annath. Kemudian al-mukhatab, baik yang mudzakkar maupun yang mu'annas. Kemudian baru setelah itu al-mutakallim. Dan masing-masing nanti ada lagi penjelasannya bagaimana mufradnya dan bagaimana jama'nya. Lihat di sini. Yang pertama, hamidun qala. Mana al-fi'lul mu'talnya, mana ya ikhwan di sini? Qala. Qala. Mana hamidun qala? Hamid berkata. Hamid berkata. Hamidun qala, qala di situ seakan-akan ada dhamir yang diisnadkan ke dalamnya, dhamir huwa. Apa ikhwan, dhamir apa? Huwa. Al-ghaib, dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga, al-mufrad al-mudhakkar. Huwa qala. Kemudian lihat sebelah kirinya, at-tullabu. Bagaimana perubahan fi'ilnya? Tolong dibaca. Qalu. Qalu. Tadinya qala, sekarang jadi apa? Qalu. Karena sekarang domirnya berubah. Yang tadinya huwa sekarang menjadi hum. Faham, Tom? Fahimna, insyaAllah. Kemudian bagaimana yang mu'annasnya? Tolong dibaca. Ya, Khwan, tafadhal. Masing-masing nanti mendapatkan jatah. Qalat. Sekali lagi. Aminatu qalat. Naam. Aminah berkata. Naam. Mana fi'il mu'talnya di sini? Qalat. Qalat. Lihat, tadinya qala, qalu, sekarang apa? Qalat. Qalat. Apa dhamirnya di sini? Dhamirnya adalah hiya. Hiya. Naam. Tulis ya, Ikhwan. Hiya di situ. Aminah. Seakan-akan dia dhamir hiya. Dhamir al-ghaib lil mufrad muannats. Naam. Teruskan. At-talibatu qulna. Naam. At-talibatu qulna. Terjem ya, Ikhwan. Para siswi berkata. Naam. Di sini dhamirnya berubah lagi. Menjadi apa di sini dhamirnya? Hunna. Hunna. Hunna qulna. Lihat di sini ya, Ikhwan. Sudah berapa dhamir yang kita baca? Arba'ah. Sudah empat. Yang pertama, huwa qala. Kemudian? Hum. Hum. Qalu. Kemudian? Hiya. Hiya. Qalat. Kemudian? Hunna. Qulna. Fahimtum? Selesai sudah dhamir al-ghaib. Kata ganti orang ketiga selesai. Sekarang kita masuk ke kata ganti orang kedua. Al-mukhatab. Teruskan, ya ikhwan. Siapa yang baca? Man yaqra? Tafadhal. Anta qulta. Naam. Anta qulta. Kamu berkata. Naam, kamu berkata. Kamu di sini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar, laki-laki. Naam, teruskan. Bagaimana jamaknya? Antum qultum. Naam, sekarang jamaknya. Kalian. Kalian. Kalian laki-laki telah berkata. Telah berkata. Naam, teruskan. Sekarang yang muannatsnya bagaimana? Anti qulti. Naam, berubah saja harakatnya yang tadinya fathah sekarang menjadi kasrah. Qulta jadi qulti. Nah, teruskan jamak muannasnya bagaimana? Antunna qultunna. Naam, sekali lagi. Antunna qultunna. Antunna qultunna. Naam, apa artinya? Kalian perempuan telah berkata. Naam. Selesai sudah dhamir al-mukhatab. Sekarang dhamir al-mutakallim. Tafadhal ya akhil karim. Ya Aba Abdullah, tafadhal. Al-mutakallim, dua saja. Ana. Ana kultu. Naam. Apa arti ana kultu? Saya berkata. Saya berkata. Ahsan. Satu lagi. Nahnu. Nahnu kulna. Nahnu kulna. Panjang nonnya. Nahnu kulna. Nah, kalau kulna, pendek. Jadi apa itu? Hunna. Hunna kulna. Ini apa? Nahnu qulna panjang. Nah. Apa artinya sekarang nahnu qulna? Kami berkata. Naam. Kami telah berkata. Wadah ya, Ikhwan? Kita ulang lagi. Ada berapa dhamir yang kita isnadkan ke fi'il yang barusan? Ada berapa dhamir, Ikhwan? Ada tiga. Naam. Lahidu ya, Ikhwan. Perhatikan dengan baik. Ada berapa dhamir tadi, Ikhwan? Salasa. Tiga. Tiga dhamir. Salasa. Yang pertama dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Kemudian al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Dan yang ketiga adalah al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Ana sebutkan dhamirnya, antum sebutkan fi'ilnya. Siapa, Ikhwan? Fi'ilnya tetap qala. Ana akan sebutkan dhamirnya. Contoh, ana sebut huwa. Bagaimana antum bilang fi'ilnya? Huwa qala. Seperti itu. Siap? Ana sebutin dhamirnya, antum sebutkan apanya? Fi'ilnya. Siap? Insyaallah. Hum sekarang. Hum qalu. Qalu. Lihat di bukunya. Huwa qala. Hum qalu. Sekarang hiya. Hiya. Qalat. Hunna. Qulna. Sekali lagi. Huwa. Qala. Hum. Qalu. Hiya. Qalat. Hunna. Qulna. Paham? Hafal? Hafal? Ada berapa tadi fiilnya tadi? 4. Sekali lagi. Ana tidak akan sebutkan mobilnya. Antum langsung saja sebutin fiilnya. Qala. Terus? Qalu. Qalat. Qulna. Nunnya pendek atau panjang? Pendek. Qulna. Nah. Sekali lagi. Qala. Hafalkan. Sekali lagi. Sampai hafal. Kalau tidak hafal, nah. Qalu qalat qulna. Iya. Nah, sampai hafal. Kalau belum hafal berarti belum bisa pulang Abu Abdillah. Nah. Siap insyaallah? Insyaallah. Sahlun insyaallah. Sahlun jiddan insyaallah. Mudah sekali ini insyaallah. Selesai sudah al-ghaib. Sekarang al-mukhatab 4 juga. Al-mukhatab ada 4. Kata ganti orang kedua ada 4 juga. Anta, bagaimana? Anta? Kulta. Kulta. Lebih mudah insyaAllah. Antum? Kultum. Kultum. Sekali lagi. Anta? Kulta. Antum? Kultum. Anti? Kulti. Nah, jadi kasrah sekarang. Kalau tadi anta, kulta, anti? Kulti. Antunna? Kultunna. Kultunna. Sekali lagi, anta. Kulta. Antum. Kultum. Anti. Kulti. Antunna. Kultunna. Sekali lagi, anta. Kulta. Antum. Kultum. Anti. Kulti. Antunna. Kultunna. Silakan, tanpa ana sebut domirnya. Tafadhal, fiilnya langsung. Kulta. Kultum. Kulti. Sekali lagi. Kulta. Kultum. Kulti. Kultunna. Sudah berapa semua totalnya yang kita barusan hafal? 8. Siap dari awal lagi? Coba. Huwa. Qala. Hum. Qalu. Hiya. Qalat. Hunna. Qulna. Anta. Kulta. Antum. Kultum. Anti. Kulti. Antunna. Kultunna. Naam. Tinggal berapa sekarang? 2. Tinggal 2 lagi. Bakiya dhamir al-mutakallim. Tinggal dhamir kata ganti orang pertama sekarang. Ana qultu. Nahnu. Qulna. Ayo akhwan. Ana sebutin dhamirnya. Antum sebutkan fiilnya. Siap? Ana. Qultu. Ana. Sekali lagi. Ana. Kultu. Kultu. Jangan sampai salah. Kalau tadi anta, kulta. Anti. Kulti. Kulti. Ana. Kultu. Kultu. Pakai dhamma. Sekali lagi. Ana. Kultu. Nahnu. Kulna. Kulna. Panjang sekarang. Jangan coba dihafal sekarang. Dengarin sekarang. Ana. Kultu. Nahnu. Kulna. Sudah berapa semua totalnya? 10. Sebenarnya masih ada beberapa yang ditinggal oleh penulis. Di antaranya huma. Baik untuk mudhakar maupun ma'anas. Begitu pula antuma. Jadi yang musanna yang jumlahnya 2 itu ditinggal dulu sementara. Mufrad jamak, mufrad jamak. Sementara begitu masih. Mudhakar mu'anas, mudhakar mu'anas. Masih gitu. Siap? Kita lanjutkan dengan latihan keempat. Kalau tadi domirnya qala, alas ketalik. Fiilnya qala. Kalau diganti dengan fiil yang lain siap. Tapi sebelumnya kita sama-sama meroja lagi tadi. Yang qala tadi. Kita tidak sebutkan domirnya langsung. Huwa. Qala. Hum. Qalu. Hiya. Qalat. Yang belum apa silakan lihat bukunya. Hunna. Qulna. Anta. Antum. Kultum. Anti. Kulti. Antunna. Kultunna. Ana. Kultu. Ana. Kultu. Nahnu. Kulna. Panjang ya. Kulna. Karena kalau pendek kulna apa tadi itu? Yang kalau pendek? Hunna. Hunna. Nah. Sekali lagi ya, Khan. Qala. Qala. Qalu. Teruskan. Seperti ini. Qala, qalu. Qalat. Kulna. Kulta, kultum. Kulti, kultunna. Kultu, kulna. Sama-sama ya, Khan. Kita baca dua-dua ya. Qala, qalu. Ikuti saya. Qala, qalu. Qalat kulna. Qalat kulna. Kulta kultum. Kulta kultum. Kulti kultunna. Kulti kultunna. Kultu. Kultu. Kulna. Kulna. Siap? Sekali lagi. Sekali lagi. Ikuti anak. Qala qalu. Qala qalu. Qalat kulna. Qalat kulna. Kulta kultum. Kulti kultunna. Kulti kultunna. Kultu. Kultu. Maaf. Dua-dua. Kultu kulna. Kultu kulna. Nah, siap? Antum sekarang? Tafadhol. Qala. Qala. Qalu. Qalat kulna. Ah. Qalat. Qalat kulna. Kulna. Pendek. Kulna. Ya. Terus. Anta. Kulta. Kulta. Terus. Kulta. Kultum. Terus. Kulti. Wale? Nah. Siap ya, Ikhwan Studio? Anak kasih satu VL, bareng-bareng. Setelah itu kita buka kesempatan bagi Ikhwan di rumah, insyaAllah. Siap ya, Ikhwan di studio? Satu lagi buat antum sekarang. Coba lihat halaman latihan berikutnya. Asnid qama wazara wakana ila dhamairi kama fit tamrin as-sabiqi. Asnid qama isnadkan, yani masukkan ke dalam fi'il qama dan zara dan kana. Ada berapa fi'il yang disebutkan di sini, Ikhwan? Salah satu af'al. Ila dhamairi ke dhamir, ke dhamir-dhamir kama fit tamrin as-sabiqi, sebagaimana pada latihan yang lalu, latihan yang barusan. Latihan yang tadi. Berarti dibuat berapa tasrif tadi, ada berapa perubahan? 10. Ana beri ke antum qama. Kalau tadi kan qala, sekarang apa? Qama, pakai mim, jangan sampai salah. Silakan. Huwa qama. Hum qamu. Hiya qama. Hunna qamna. Hunna. Kumna. Kumna. Kumna. Kan tadi kulna ya kan? Ya. Sekali lagi. Hiya. Hiya. Hiya. Berapa umur antum ikhwan ini? Masya Allah. Antum kayak orang tua. Antum dibuat sedikit berubah. Agak bingung jadinya. Antum syabab pada sekadar ini ikhwan. Nah. Umrukum akal min arba'in. Sah? Laisa kullukum arba'un, sah? Naam. Tafadhal. Lansi lagi. Huwa qama. Hum? Qamu. Hiya? Qamat. Hunna? Qalna. Qama, bukan qala. Kum? Kumna. Naam, bukan kulna. Sudah lewat tadi qala, kan? Sekarang kumna, pakai mim. Anta? Kumta. Naam. Antum? Anti? Kumti. Antunna? Kumtunna. Ana? Kumtu. Nahnu? Kumna. Siap satu-satu? Baik, jazakallah khairan ikhwan. Syukran. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhal, naftal majal mustabil musyair. Tafadhal ya. Baik, Ustaz. Ikhwatul Islam pendengar jazakallah, di mana pun Anda berada. Berikutnya kami juga memberikan kesempatan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih bersama kami di studio, sebagaimana telah dicontohkan juga tadi oleh Ikhwah Dan silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543-6, kita coba sapa. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Umm Abdillah dari Solo. Naam. Baik. Naam. Silakan, Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Umm Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Umm Kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Umm Abdillah, tahu di mana batasan kita barusan? Tamrin Tamrin Rabi'ah. Ar-Rabi', nah, Tamrin Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Naam, ada dua fi'il lagi di situ. Ana berikan ke Umm Abdillah satu fi'il. Kemudian kita berikan ke penelpon berikutnya satu fi'il lagi. Jadi satu fi'il saja, Umm. Siap? Ya. Yang mana fi'ilnya setelah qama, yakni? Zara. Zara, silakan. Zara. Langsung tadi ya? Boleh, boleh. Langsung boleh, pakai dhamir terlebih dahulu juga boleh. Wa yara. Naam. Yaru. Naam. Zainya di perjelas Umm za. Zara. Ya, ya. Wa yara. Ya. Umm yaru. Naam. Ya jarat. Naam. Una yuruna. Zurna. Naam. Anta yuruta. Naam. Antum yurutum. Anti yuruti. Ya. Antuna yurutuna. Ana yurutu. Nahnu yurna. Zurna. Sekarang dihilangkan domirnya Umm. Silakan hilangkan domirnya. Langsung fi'ilnya. Zara. Yaro, yaru. Yarot, yurna. Naam. Yurta, yurtum. Naam. Yurti, yurtuna. Yurtu, yurna. Zurtu. Yurna. Zurna. Barakallahu fiik. Ma mana zara ya Umm Abdillah? Menziarahi, mengunjungi. Mengunjungi atau menziarahi. Jazakillah khairan. Wa barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah, terima kasih Umm Abdillah yang telah terhubung dari Solo. Berikutnya di kesempatan layanan lain telepon, kita berikan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih dan dapat menghubungi di kesempatan ini. Naam, sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana, Pak? Surya dari Kelapa Nunggal. Dari Kelapa Nunggal, Pak Surya. Nah, ya. Silakan, Ustaz. Pak Surya, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Masyaallah. Ana bi khair alhamdulillah. Ma'akal kitab, Pak Surya? Naam, ai kitab. Alhamdulillah. Tafadhal. Baqiya fi'lu kana. Tinggal satu lagi fi'ilnya. Silakan, tafadhal. Hamidun kana. Naam. At-tullabu kanu. Naam. Amilatu kanat. Naam. At-talibatu kunna. At-talibatu bagaimana? Kunna. Anta kunta. Naam. Antum kuntum. Anti kunti. Antuna kuntunna, ana kuntu, nahnu kunna. Kunna, naam, sahih. Kalau tadi kunna pendek, hunna, sekarang nahnu kunna dengan panjang. Nah, sekarang hilangkan dhamirnya, langsung saja langsung saja fi'ilnya. Kana, kanat, kanu, kunna, kunta. Bagaimana tadi, Pak? Urutannya ulang sekali lagi, huwa, kemudian hum. Nah. Kana. Kana, kanu. Naam. Kanat, kunna. Naam, sahih. Kunta, kuntum. Kunti, kuntuna. Kuntu, kunna. Masya Allah. Mudah sekali sepertinya buat antum. Jazakallah khair ya akhil karim. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah, terima kasih dari Kelapa Nunggal, Pak Surya, yang telah terhubung bersama kami. Naam, Ustaz. Nu'id min al-awwal, la bas. Kita ulang dari pertama dan tentunya memberikan kembali kepada para pendengar maupun pemirsa kesempatan yang ingin turut bergabung bersama kami dalam latihan ini. Silakan. Baik, kita sapa kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Nur Laila, Jakarta. Baik. Ummu Nur Laila. Ahlan wa sahlan ya Ummu Nur Laila. Alhamdulillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah labi khair. Masyaallah. Siap, Ummu? Insyaallah. Nah, fi'ilnya. Nah, senang begitu senangnya sekali seperti Ummu, masyaallah. Siap, Ummu ya? Fi'ilnya adalah apa yang belum tadi? Atau kita ulang dari awal kembali. Berarti fi'ilnya adalah qama. Tafadhali. Qama ya Ustaz ya. Nah. Huwa. Huwa qama. Naam. Hum qamu. Iya. Hiya qama. Naam, sahih. Hunna qumna. Qumna atau qumna, pendek atau panjang? Qumna. Pendek. Iya. Terus anta. Anta qumta. Naam. Antum qumtum. Naam. Anti qumti. Naam. Antunna qumtunna. Naam. Ana qumtu. Nahnu qumna. Mumtaz. Masya Allah. Sekarang dihapus dhamirnya, Ummu. Hapus dhamirnya, langsung fi'ilnya. Langsung fi'il saja ya. Naam. Qoma, qomu. Ya. Qomat. Qumna. Naam, qumna. Naam. Qumna. Qumtu. Ah. Qum. Dhamirnya apa sekarang? Qumta. Qumta. Naam. Naam. Qumta, qumtum. Naam. Qumti, qumtunna. Qumtu, qumna. Naam, barakallahu fiik. Jazakillah khair ya Ummu Nulaila. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung bersama kami dari Jakarta, Ummu Nulaila. Barakallahu fiik. Masih di kesempatan berikutnya. Bagi Anda yang ingin terhubung. Terakhir ini, setelah itu kita istirahat sebentar insyaAllah. Baik, bisa. Di belakang Ummu Nulaila, bagi Anda yang ingin terhubung, dipersilakan dan kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa? Masuk Ustaz. Alhamdulillah. Dengan siapa, dari mana, Ummu? Dari Ummu Hana di Bekasi. Oh iya, Bekasi, maaf Ummu. Kami tidak hafal Ummu Hana. Ummu Hana kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi Khair. Nah, Bekasinya di mana, Ummu? Pondok Ungu, Sekolah Pondok Ungu, 5. Masya Allah. Dekat dengan Ustaz Ali Subhana kalau begitu. Iya, kajian Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ummu. Berarti sekarang fi'ilnya zara. Silakan. Pertama pakai dhamir seperti biasa, kemudian kedua tanpa dhamir. Siap? Iya, Ustaz. Silakan. Tafadhali. Huwa zara. Naam. Hum zaru. Za atau za? Za. Za. Ulang sekali lagi. Huwa. Huwa zara. Ummu. Huwa zara. Huwa zara. Zainya jangan dibuat seperti ada O. Tapi za. Zara. Iya, itu dia. Huwa zara. Naam. Teruskan. Hum zaru. Zaru. Za. Hum zaru. Naam. Hiya zarat. Zarat. Hunna zurna. Ya. Anta zurta. Ya. Antum zurtum. Naam. Anti zurti. Naam. Antunna zurtunna. Naam. Ana zurtu. Nahnu zurna. Mumtaz. Hilangkan dhamirnya sekarang. Zara. Zaru. Zarat. Zurn. Hunna. Zurna. Ya. Zurta. Zurtum. Zurti. Zurtunna. Zurtu. Zurna. Masya Allah. Mana zara, Ummu Hana? Mengunjungi, Ustaz. Mengunjungi. Syukuran. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung bersama kami di kesempatan ini, Ummu Hana ya, dari Bekasi. Dan baik, kita break sebentar. Cerdas sejenak. Baik, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di saluran Telawarkon dan Kajian Islam dalam program Bimbingan Bahasa Arab Jilid Kedua. Kita akan kembali setelah beberapa menit berikut ini. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nuasil darasana, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yang mana kita sudah masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi' dan sekarang kita masuk ke At-Tamrin Al-Khamis. Di sini perintahnya adalah iqra' ma yali. Ma mana iqra' ma yali ya ikhwan? Nah, bacalah apa yang berikut. Ada 10 nomor di sini, ada 10 bacaan. Dan 10 bacaan ini adalah contoh-contoh penggunaan fi'il yang baru saja kita tasrif. Contoh-contoh dalam kalimatnya bagaimana? Ini di sini. Kita lihat misalnya nomor 1, ana baca nomor 1, kemudian setelah itu ikhwan studio. Misalnya nomor 1 di sini, zurnal mudarrisal jadidal barihata. Sekali lagi, al-awwal, zurnal mudarrisal jadida al-barihata. Di sini mana fi'il mu'talnya di sini, ikhwan? Mana fi'il mu'talnya di sini? Zurna. Dhamirnya apa di sini? Nahnu. Zurna nahnu. Jadi bagaimana terjemahannya? Zurna, kami telah mengunjungi guru yang baru, al-barihata. Kalau sekarang kita bilang al-barihata, yakni kemarin malam. Kemarin malam. Bukan malam ini. Kalau malam ini disebut al-laylah. Al-laylata. Kalau al-barihata, yakni kemarin malam. Kemarin. Kalau malam ini? Al-laylata. Nah, fahimtum? Fahimna. Nah. Silakan, berikutnya. Siapa nomor 2? Antum ya akhil kirim. Tafadhal. Al-thani. Azuktu hadha ta'ama. Azuktu. Berarti ana di situ. Azuktu. Berarti ana di situ. Antum bilang zuktu tadi. Azukta. Azukta hadha ta'ama ya ukhti. Azukta ukhti. Sahih? Ukhti mudhakkar atau mu'annas ya ikhli kirim? Berarti? Azukta? Anta? Sahih? Khattab. Naam. Maratan thani. Ulang sekali lagi. Azukti. Naam. Azukti. Ta'ama ya ukhti. Naam, jawabannya? Naam. Zuktuhu. Naam, zuktuhu. Wa wajadtuhu. Naam. Lazizan jadidan. Lazizan jiddan. Naam, lazizan jiddan. Terjemah ya akhir kirim. Azukti. Dhaqa ya dhuku. Mana dhaqa? Merasakan, mencicipi. Bagaimana terjemahannya? Azukti, apakah kamu telah mencicipi? Apakah kamu telah mencicipi? Atau telah merasakan hadat ta'ama? Telah merasakan makanan ini. Ya ukti. Wahai saudaraku. Saudara? Wahai saudara perempuanku. Wahai saudariku. Nah, apa jawaban saudarinya? Ya, aku telah mencobanya dan aku mendapatkannya rasa yang ladidan jiddan. Rasa yang enak sekali. Naam, lezat jiddan, lezat sekali. Naam. Ternyata lezat itu ada dari bahasa Arab, dari kalimat ladzah, ladzatun. Naam. Ini ladid yang lezat, yang enak. Naam. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Naftah al-majal mustamil musyahidin. Tafadhal ya. Baik Ustaz. Khotbah Islam pendengar Azakullah, sebagaimana telah dicontohkan tadi oleh ikhwan yang di studio. Berikutnya silakan bagi ada pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan ataupun mencoba untuk berlatih di kesempatan malam hari ini. Kembali di layar-layar telepon bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543, kita sapa kembali. Naam. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Tamrin di Sumatera Barat. Sumatera Barat, Pak Tamrin. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume televisi atau radionya. Baik. Jika sudah, ya. Nah, silakan Ustaz. Pak Tamrin, siap? Ya, siap. Pak Tamrin mau baca? Ya. Ada bukunya Pak Tamrin? Ada. Silakan. Berarti Pak Tamrin sekarang nomor 3. Silakan, tafadhal. Asalis. Nah. Zahabtu ila Makkata watuftu bil Ka'bati. Watuftu bil Ka'bati. Nah, Masya Allah. Terjem? Silakan terjemahkan Pak Tamrin. Saya telah pergi ke Mekah dan telah tawaf. Masya Allah, sahih. Telah tawaf. Di Ka'bah. Masya Allah, Masya Allah. Sahih, sahih, Masya Allah. Sudah umrah, sudah haji Pak Tamrin? Belum. Berarti ini doa insya Allah buat Pak Tamrin, insya Allah. Insya Allah. Teruskan Pak Tamrin. Ar-Rabi. Ar-Rabi, sumna yaumal ithnaini. Naam, sumna yaumal ithnaini, naam. Kami telah puasa pada hari Senin. Naam. Di sini al-ithnaini atau al-ithnaini, Pak Tamrin? Ini hamzanya, alifnya hamzah wasal atau hamzatul qata? Yaumal ithnaini atau yaumal ithnaini? Yaumal. Di sini hamzanya terlihat hamzatu al-wasl. Berarti yaumal ith. Yaumanis. Naam. Yauma kemudian lith. Lamnya dihidupkan. Naam. Fahimta Pak Tamrin? Sumna yaumal ithnaini. Yaumal ithnaini. Naam. Sahih. Tarjim? Kami berpuasa pada hari Senin. Nah, teruskan, Pak Tamrin. Tidak keberatan sampai nomor 7, Pak Tamrin? Insyaallah. Tafadhal. Maza qulta li Hamid ya Ahmadu? Naam. Ma qultu lahu syai'an. Ma qultu lahu syai'an. Naam. Apa yang telah engkau katakan Hamid kepada Siapa yang berkata di sini? Apa yang telah Hamid katakan kepada apa yang telah engkau katakan, engkau di situ kulta apa yang telah engkau katakan li Hamid ya Ahmad kepada Hamid wahai Ahmad, wahai Ahmad. Nah, jadi siapa yang berkata di sini? Ahmad. Nah, sahih. Teruskan. Saya tidak mengatakan sesuatu. Nah, saya tidak mengatakan sesuatu apapun. Nah, ahsant. Teruskan, Pak Tamrin. As-sadis atau sitta. Mata kuntum minan nawmi ya abnai. Nah. Kumna qabla azanil fajri. Nah. Kapan kamu bangun dari tidur ya anak-anakku? Nah. Kami bangun setelah azan fajar. Setelah apa sebelum? Sebelum. Nah. Sekali lagi Pak Tamrin, kumna apa ini? Kumna qabla azanil fajri. Nah. Kami telah bangun sebelum azan fajar. Nah. Al-fajar di sini azan subuh maksudnya. Masya Allah. Satu lagi Pak Tamrin. Balal tiblu fi thawbi. Nah. Balal tiflu fi thawbi. Nah. Anak kecil itu buang air kecil pada pakaianku. Naam. Bala yakni buang air kecil. Naam. Ahsanta. Ahsanta Pak Tamrin. Jazakallah khair Pak Tamrin. Barakallahu fiik. Ya. Ditunggu insyaallah teleponnya di kesempatan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Pak Tamrin yang telah membaca hingga nomor ke-7. Masih tersisa beberapa nomor berikutnya di belakang Bapak Tamrin tadi. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Tentunya di 0218236543 sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Dengan Dewinta di Bekasi. Di Bekasi. Nah. Dewinta. Nah. Oh, di mana Dewinta Bekasinya? di Rawalumbu, Ustaz. Ah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Silakan, dia minta. Ahlan bik. Naam. Silakan nomor 8 sampai 10. Silakan. Naam. Rokon samin tubetu ilallahi. Sekali lagi. Tubetu ilallahi. Naam. Terjemi. Aku bertaubat kepada Allah. Naam. Mana fi'il mu'talnya di sini? Dia minta. Taba. Taba ya tubuh. Taba ya tubuh. Di sini domirnya apa ini? Tubuh tu? Ana. Ana. Baik. Teruskan. Atasya. Atasya. Kuntu mut'aban al-yawma falam azhab ilal madarasati. Naam. Kuntu mut'aban. Naam. Saya telah lelah hari ini. Karena saya tidak pergi ke sekolah. Bagaimana terjemahannya? Dia minta ulang saya lagi. Saya telah lelah hari ini karena saya tidak pergi ke saya belum pergi ke sekolah. Naam, saya tidak pergi ke sekolah. Naam. Saya tidak pergi ke sekolah. Jadi sebab tidak pergi ke sekolah adalah muta'aban. Ada sekadalik ya. Dia minta. Baik. Bala, Ustaz. Mana di sini fi'il mu'talnya? Kana. Kana. Nah, teruskan. Terakhir. Asyara. Asyara. Zarani sadiqi amsi wa zurtuhu al-yawma. Naam. Nah, santi. Terlalu cepat bacaannya diminta. Mohon pelan-pelan sedikit. Biar yang lain bisa mengikutinya. Nah, ulang saya lagi. Zarani amsi wa zurtuhu al-yawma. Naam. Masya Allah. Barakallahu khair. Tarjimi. Aku dan teman-temanku kemarin. Nah, suaranya agak terputus. Ulang sekali lagi. Ya, aku dan temanku kemarin. Wazurtu zarani sadiki. Kunjungi temanku. Di sini fi'il apa? Ini fi'il madhi atau fi'il amr ya, Dewinta? Oh, aku telah mengunjungi temanku. La, la, la, la. Ulang sekali lagi. Bagaimana terjemahannya? Siapa yang mengunjungi? Zarani sadiki. Telah mengunjungi saya. Oh, sadiki. Telah mengunjungi saya temanku. Amsi. Telah mengunjungi saya temanku kemarin. Naam. Wazurtuhu al-yawma. Dan dia telah mengunjungi. La, wazurtu. Ya, Dewinta, zurtu. Oh, dan aku telah mengunjunginya kemarin. Ahsanti. Hari ini. Hah? Kemarin atau hari ini? Hari ini. Barakallahu fiik. Jazakillah khair ya, Dewinta. Ya. Ditunggu insyaallah teleponnya di yang akan datang insyaallah. Ya, jazakillah khair, Ustaz. Ustaz mau nanya sekalian boleh? Boleh, silakan. Nah. Fi rokem salis yang hamidun qala itu udah termasuk jadi jumlah mufidah atau belum, Ustaz? At-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga. Hamidun qala. Naam. Ini sudah menjadi jumlah fi'liyah, jumlah mufidah sudah. Oh, naam. Nah, ada jumlah fi'liyah. Meskipun tanpa maf'ul ya, Ustaz. Naam. Ada beberapa jumlah yang terkadang tidak butuh maf'ul. Ada terkadang jumlah yang tidak perlu yang perlu maf'ul. Di sini tidak perlu, tidak jadi masalah. Dia sudah sempurna kalimatnya. Oh, naam. Jadi jumlah ismiyah ya, Ustaz. La, hadi jumlah, naam, jumlah ismiyah. Hamidun qala, karena hamidun yang pertama di sini, naam. Sahih. Oh, naam. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakallah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dari Bekasi, Rawalumbu. Atau Ibu Dewinta ya. Barakallahu fiki dan... Sudah selesai. Selesai sudah nampaknya dan sepertinya cukup kita... Cukupkan sampai sini dulu. Nah. Anak kembalikan ke Ahli Abdul Ghaffar. Nah, amma fi rakmat tasih ada. Asyakal as-sahih mut'abun wala mut'iban. Mut'aban. Mut'ab. Nah. Nah. Bukan mut'ib, tapi mut'ab. Mut'ab, yakni dia lelah. Kalau mut'ib, yakni ada sesuatu yang melelahkan. Mut'ab nah. Dia yang mut'ab. Dia yang letih. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Mungkin kita... bacakan di sini berkenaan dengan apa yang telah kita baca tadi. Nah. Ustaz, pada kata kola, lamnya disukun seperti kultu. Ya, asalnya kola menjadi kultu. Dan lain sebagainya. Apakah ada kaidahnya yang di mana harus mensukunkan tersebut? Jazakumullahu khair. Ulang sekali lagi. dari kata kola menjadi kultu. Nah. Dan begitu juga dengan hal semisalnya. Apakah ada kaidahnya untuk bentuk betul, mensukunkan betul, itu? Betul sekali, karena di sini sebenarnya nanti ada beberapa pembahasan yang terkait dengan al-ilal di antaranya. Sepertinya belum sekarang kita bisa jelaskan. Nanti insya Allah mudah-mudahan di waktunya insya Allah kita bisa jelaskan insya Allah. Adapun sekarang sementara waktu kita katakan terima saja begitu bulat-bulat sementara. Nanti setelah itu kita akan bicara kenapa begini, kenapa begitu. Setelah kita menguasai tasrif yang kita hafalkan. Baik. Baru setelah itu kita akan jelaskan nanti insya Allah. Nah, di waktunya insya Allah. Maksud jazakumullahu khairan atas pengajaran di malam hari ini, dan mungkin kita akan cukupkan saja. Nah. Mungkin dapat disampaikan sebagai ikhtitam pelajaran kita. Nah, kita masih di pembahasan al-fi'lul mu'tal, dan tadi sudah kita jelaskan di darsus sabi' wal ishrun di pelajaran 27 ini adalah al-fi'lul mu'talul ain. Dan kita masih di pembahasan tentang al-fi'lul madhi, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke fi'il mudhari'nya. Kalau tadi barusan kita baca adalah fi'il madhi semuanya. Dan nanti insyaAllah latihan setelah ini terkait dengan tasrif fi'il mudhari'nya insyaAllah. Dan mohon terus meraja, mohon terus bersemangat belajar bahasa Arab ini. Dan semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.